Aku sangat menyesal punya suami Mas Jayono. Dulu ngakunya seorang direktur perusahaan yang besar. Nggak tahunya, alah, cuma pas-pasan. Saben hari ditabok, ditempilingi main judi melulu. Aku ini sebagai istrinya, apa bukan? Jajan! Hei, lagi bikin kue ya? Kamu kan masih mengerti aku bikin kue atau nangis? Muka aku kan tahu nangis dan tidak. Iya, iya, iya. Enggak kayak martabak. Kenapa nyonya? Kenapa nyonya? Kamu kan mesti ngerti bahwa Pak Jayono suka Tuhan main. Tuhan enggak pulang ya? Tuhan enggak pulang. Sudah 6 hari enggak pulang. Oh, bagus tuh. Maksudnya kok bagus? Oh, belum pulang ya? Belanja tidak ada, tiap datang marah, mabuk, aku ya, ditempelin. Iya, tapi kan Tuhan kan sekali drop juga berapa juta. Iya, berapa juta? 1 jam ditaruh. Nanti sebentar lagi dibawa kabur lagi buat main judi. Oh, masih main judi? Kamu bayar gaji kamu satu bulan tuh uang dari Pak Jayono. Aku yang jualan rok tau. Oh, ya nggak tahu gimana. Nyanya. Yang makan saben hari, ya, ya. Ikan-ikan itu bukan uang dari Pak Jayono. Wah, ya. Habis. Malah gelangku, ya, ya. Ya ampun, gelang keroncong. Oh, ya. Yang gelang apa itu? Orkes. Orkes. Habis semua diminta kalau tidak dikasih. Jangan sandal melayang. Gelang gambus jangan. Terus kalau terus-terusan begini, apa artinya kehidupan ya ini? Ya udah nyonya-nyonya, kalau gitu tinggal nyonya sendiri. Caranya bagaimana? Ini kan udah nyadik, udah kecanduan. Iya kan? Ya. Namanya judi. Ya tapi jangan nyadik. Ya kan bahasa saya. Terus masih gitu? Terus? Nyonya kayaknya hebat nih. Hebat-hebat apanya? Banyak duit kayaknya nih. Yo, ngledek-ngledek. Saya kan tadi di luar lagi motong ada tamu. Saya bilang, jangan diganggu, nyonya lagi nyanyi. Ya, gitu. Iya, iya. Oh, apa senang mulutmu saya pindah ke belakang? Iya kan saya betul. Ini aku lagi susah memikirkan suamiku Pak Cahyono. Kenapa? Nggak pernah pulang, belanja tidak pernah datang sampai ke tempatku. Makan minum aku saben hari uang dari mana? Pak Cahyono nggak pulang-pulang? Tidak pulang. Saya aja suaminya. Ya sama nggak berduitnya, oh. Lu aja ngarit. Kamu kok lancang? Ini umpamanya nyonya ya lah gitu aja. Kamu kok lancang? Kapan pelaksananya? Kapan pelaksananya? Enggak, aku karena jengkel aja. Ya, tapi ya, aku ya. Maklum mereka ya, belum ya. Pernah berkeluarga, jadi cara ngomong yang lantur aku udah mengerti. Iya, saya tahu, saya paham. Nyonya tuh lagi pusing, lagi jengkel ini namanya, sama Pak Cahyono. Ini namanya orang ngerti. Bagaimana cara menghadapi supaya Pak Cahyono tuh tinggal diem di rumah? Tolong, John. Tolong, John. Ada rantai? Ya maksudnya, nah, ya dikiranya bulldog kali, diikat gitu jadi gembok. Ya bisa kalau itu keberatan John. Pengertian mereka supaya tidak main judi, tidak mabuk-mabuk bagaimana John? Mungkin ada dua masalah. Tiga, kita kan bertiga. Tapi kita golongan pembantu. Lain. Ini yang kita sebut nyonya sama tuan aja. Iya. Terus mungkin satu dia hobi, hobi judi, iya. Ya kan? Iya. Kedua mungkin minum. nyonya kali ini. Kenapa? Nyonya kurang apa? Kurang nasehat. Melayaninya kasih gimana? Sayang gitu. Loh, apa? Coba. Saya salah. Ha? Coba dia minta kopi, tak kasih air putih, marah. Yo, ya jelas. Ya dong. Jelas. Nah. Terus dia dia minta nasi goreng, tak kasih cabe, marah. Coba. Pasti itu salah nyonya begitu. Seharusnya kalau minta kopi jangan dipinta. Udah tahu hobinya Pak Cahyono. Biasanya bangun tidur sudah ada kopi dengan sepotong roti. Dia enggak usah minta-minta lagi. Waduh bini gue nih tahu keinginan gue. Ngerti ya. Begitu mau mandi, celana dalam sudah disiapkan, apa juga sudah siapkan. Sepatu. Iya, sepatu. Oh. Ini mah boro-boro. Oh iya makanya. Saya tahunya gitu. Waktu dia minta jas, jasnya enggak ada. Nah, tak gadekan. Nah, ini kayak saya nyonya. Saya bangun tidur, Jajan udah sediain air teh. Ya, hebat benar. Kan terus gua siram. Nelam. Ya gitu aja. Iya kenapa? Ngomong yang benar sama majikan. Kok caranya begitu? Enggak maksudnya kerjasama. Hari ini dia ngasih, yang layani saya besok ngelayani dia. Kira-kira apa mungkin suamiku datang kalau umumnya datang aku pakai satu nyanyi-nyanyi kecil terus dia. Itu juga belum satu jaminan. Satu jaminan. Mendingan pakai kipas angin yang gede. Pernah tak kasih. sih, malah ditempelengi. Dia kembung masuk angin. Pokoknya gini Nyonya, Jojon yang tahu resepnya. Sekarang gini Nyonya, kita kan tahu Pak Cahyono tuh sekarang lagi hobinya stress. Bukan stres, seolah-olah dia tuh sudah tidak mau tahu istri gua mau punya duit kayak enggak. Yang penting gua tuh duduk, kok main. Kalau nggak mau tahu, kok dia tahu rumah? Lagi ini oh sini deh. Nah, ini mumpung ada bata gitu. Apa mau pecahnya pecah tiga, bata itu hancur. Oh, ya. Kamu kan tahu, ini kan rumah satu-satunya warisan dari orang tua. Kalau orang tuanya dia enggak apa-apa, orang tua saya. Ini pun mau minta dijual. Waduh, ya, lewat. Yang ini mau dijual. Dan lainnya tidak mau di sini, dia mau main di Singapura. Ini mau dijual. Ini mau dijual. Iya. Kapan? Saya ada yang mau tuh. Pokoknya seluruh isinya ini mau dijual semua. Jangan bilangin. Kenapa? Dimarahin Pak Yudi lo. Enak aja lo. Maksudnya itu rumah ini. Hah? Oh gitu. Jangan Singapura sampai. Singapura itu jauh sih John. Ya jauh. Sama Cengkareng masih. Oh, dari Cengkareng siang selak sampai. Gitu. Mau main ke sana. Jauh. Tingkatkan. Nyonya harus bisa mencegah walaupun pelan-pelan. Memang mengobati orang semacam ini susah, apalagi kalau sudah mabok. Wow. Ini minggu akan datang, aku harus menyediakan uang sebanyak 30 juta. Ya kasih aja. Dari mana aku uang? Ya nyamber-nyamber dulu ke di bank. Nyamber-nyamber, kasih tahu. Begini, yang penting sekarang saya tahu kelemahannya Nyonya itu tidak bisa membuat tuan betah di rumah. Penting itu. Caranya bagaimana? Caranya begini. Lu aja nggak betah di rumah, lu kemari, lu kerja. Gue kan kerja, nginep di sini sebulan sekali gue pulang. Caranya, Pak Cahyono tuh ingin dimanja, ya kan? Suami juga bukan suami aja harus dimanja. Nih caranya gini Nyonya, ibaratnya saya Pak Cahyono. Terus Nyonya istri saya pulang. Siapa namanya Nyonya? Rukmini. Siapa? Esther. Ya. Esther, aku pulang. Pak mana uang? Tidak ada uang, Pak Cahyono. Apa, Pak Cahyono? Pak Cahyono. Kau ini betul-betul kurang tidak tahu. Mana uang? Ngomong orang mabuk kok. Ngomong orang tidak tahu salah. Orang mabuk begitu. Ngomong orang keliru, kurang enggak apa-apa. Pokoknya enggak sama, orang mabuk kan masing-masing. Coba mabuk. Pak Cahyono. Ya. Ya, itu sih tukang beca juga. Ya, kecil. Mabuk, dengar. Mabuk minuman itu tingkatan. Kalau Jojon tadi mabuk whisky, kalau kamu mabuk cendol. Lain ngomongnya. Esther, mana uang? Hah? Enggak ada uang. Cepat. Mana uang? Tidak ada uang buat makan aja susah. Aku nggak perlu. Itu mau makan kayak enggak. Mana uang? Cepat. Sadar pak. Nah dari situ begitu elus cepet. Cepet tuh dielus. Suami gimana gitu? Oh, caranya begitu. Kalau orang merayu gitu. Oh begitu. Pan biasa bilang apa? Papa, papi. Terus ya disambut papa. Papa ya bilang dong papa. Ya, aduh saya gimana ya, gitu. Coba. Mana Esther duit? Tidak ada. Tidak ada duit. Bisa ditendang itu mah. Nyonya payah. Ayo, nih saya jadi Esther lah. Nih, gini coba. Mana Esther uang? Akulah saudaramu. Lah kalau jawabnya gitu aja kan lagu. Bisa aku. Ayo coba, ayo. Kalau begitu aja bisa, ayo. Pokoknya kamu harus bisa merayu. Dia datang. Aduh Jojon. Jojon. Ini bau minuman apa bau nasi uduk nih? Lain nih. Jojon. Saya ke belakang dulu ya. Seneng gak lah. Aku minta tolong siapa lah. Bener lah. Istriku mana uang 30 juta? Cepet-cepet mau ngelus tapi matanya begitu. Bau by the way. Tidak ada uang Pak Cahyono. Uang mana? Tidak ada uang. Mana uang? Sadarlah Pak. Aku sudah sadar. Insap dan sadar. Papa. Apa Mami? Sudah sadar. Aku sadar Mami. Papa. Mami. Papa. Aku sadar, sekarang aku mau nyanyi soal judi, saya tidak mau kumat lagi, Mami. Terima kasih atas kebaikan. Lihat suaraku, Mami. Ayo. penyakit lamamu kambuh lagi. Dari judi jangan sesatkan dirimu, bagaikan patung yang bisu. Sudah saatnya kau sadari, buang semua angan dan mimpimu. Tidak akan pernah ada orang bahagia karena judi. Kumat lagi penyakit lamamu, kumat lagi kau bermain judi, mabuk-mabuk lagi. Aku ini pusing loh. Kenapa Prabu pusing? Kok kamu berapa hari saya lihat patah hati, termenung, ada apa? Coba bayangkan, aku sudah nganggur begitu lama, gak kawin-kawin kan jadi obat nyamuk nanti. Emang kenapa? Aku ini kepengen kawin. Yang taksir itu cewek yang berada, sedangkan aku gak kerja. Ya bagus dong. Maksudnya? Oh, dia mau kawin? Iya. Tapi kan aku nggak kerja, istri kan butuh makan minum. Rugi perempuannya kalau gitu. Rugi. Dan caranya bagaimana? Nah, gini sekarang, lu kan mau kawin? Mau kawin. Maksudnya dipaksa kawin apa gimana? Enggak. Cinta sama cinta. Cuma aku belum ada kerja. Biaya, belum ada kerja. Tapi yang ceweknya maksa. Ya kerja aja. Kerjanya kerja yang aja. Ya maksudnya banyak sih yang nerima, yang gaji ya belum tahu. Nah, ini yang susah itu, yang gajinya tapi, doang. Tapi kalau dipaksakan juga bener juga, no. Aku kan belum bekerja. Lah apa gunanya dibentuk mertua? Nah. Jangan bentuk, jangan. Loh, mertua itu harus menapung dalam orang yang nganggur-nganggur ini gitu. Harusnya. Cari lama cuma. Ya, gimana, O? Pendapatmu? Lama, enak ya. Pendapatmu bagaimana? Gimana nih? Gua rasa lu mah udah putus saja. Apaan? Kalau ada yang cerita sih, udah aja, bikin kumpulin orangnya, lu bakar pasti. Esther, cewek lu yang mana sih, namanya siapa sih? Namanya itu Lasmini. Oh, Lasmini. Tahu dong. Cewek pun Lasmini. Yo. Waduh. Cuma Lasmini. Lasmini. Yang rambutnya keriting? Lu, Cayono. Rambutnya keriting? Hidungnya keriting? Iya. Kok hidung kok keriting sih, nak? Maksud saya, hidupnya ini lho, mata alis. Indo-Indo sedikit. Oh, Indo. Saya dengar bapak, Indo. Nah, bapaknya Jerman. Oh, bapaknya Jerman. Bapak Jerman. Makanya matanya biru. Manya domba. Manya. Masa manya domba. Bapaknya Jerman, emak dari Depok gitu. Oh, gitu ya. Aku surat menyurat asal usulnya. Iya. Kenalan, ketemu. Perasaan anu dia menyerang nok. Jalan penyerangan nok. Iya, gimana maksudnya? Waktu aku pacaran di pantai. Berduaan. Kena angin nok, rambutnya terurai. Nyobek apa ya, Pranto? Rambutnya aku elus-elus. Dagunya aku tarik ke atas. Aduh, bibirnya buka sedikit. Begitu. Iya. Iya. Sendiri. Aku cerita malah kamu yang kuma. Aku bayangkan lo waktu di pantai. Bayangkan lo sewaktu pembicaraan ke hal cinta, mau hal cinta. Terang bulan. Keadaan terang bulan. Ada anu batu awan nggak ada. Umpamanya saya bayangkan. Aku mamanya Uu sebagai pacarku. Ini penggilesan. Uu pacarku. Kamu suaranya ombak atau musik sewaktu aku pacaran. Suara semut lo. Lombak, gua angin deh sambil ada lagu-lagu apa. Jadi aku ngomong gua enak. Ini kayaknya apa? Suara apa? Ya, gua mau tanya. Gua bantu lu apa jadi mesin? Kenapa? Ya, apa-apa coba gimana aku dibayangkan. Menceritakan, bayangkan waktu pacaran pacar, karena ada lombak. Nah, suara, jahitnya suara anjing. Dia banyak maunya dia suara ya. Ini aduh enggak waktu pacaran di pantai kan macam-macam ya. Suaranya ombak gua mah kapok lo pacaran di pantai. Kenapa ya apa begitu gua mau cipok ngeres pasir melulu mukanya. Itu saya ceritakan ya. Ini umpamanya lagi pacaran ya. Ini suara apa ini jadi enggak nih. Lo suara kucing suara ombak kemah enggak kucing aja enak kan. Gua suara raja deh. Ayo, di pantai. Plus mini. Mas, terang benderang begini. Anjingnya siapa yang kawin? Anjing Cayono. Plus mini. Iya, Mas. Gua angin ya. Iya. Ombak yang begitu. Angin apa kepedesan lo? Angin kayak orang pikir. Ini jadi apa enggak ini? Enggak, bisa doang apa dikeluarin. Ya anginnya terserah pokoknya suaranya ombak. Yang berasa. Ya sambat, itu hujan sama petir gitu. Cayana tadi apa? Lu kebanyakan lu mintanya lu. Terus Cayana suara apa? Suara ombak. Gong. Ombak, kalau gitu jajan pasir yang didudukin kita. Kerasa aja, tapi gogah kentut lo gogah. Angin jangan dari bawah lo ya. Ya. Mas, 1000 tahun. Mas Mini, Mas, ayo pulang. Kenapa? Ada kuntilanak. Ayo pacaran sama kuntilanak. Tapi yang enak. Deh sekarang gini aja Esther. Yus sekarang saya ingin nikahkan Yus Baraku untuk pacarmu itu. Yang mana kalau kesahatiku, yang mana aku kepingin kamu. Daripada direncana mending nyanyiin. Oke, ayo suara dengerin yuk. Minta dikawin dong no.